الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية dalam sahih ini sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man faraqa al-jama'ah qila shibrin barang siapa yang meninggalkan jamaah jamaatul muslimin yakni keluar dari ketaatan terhadap pemerintah walaupun sejengkal famata famitatuhu jahiliyah kemudian mati dia dalam kondisi seperti itu maka matinya sama seperti matinya jahiliyah. Qala syarih hadza aidan fil hass 'ala luzumil jamaah. Hadis ini juga dorongan hasungan untuk tetap bersama dengan kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan, tidak keluar dari ketaatan. Kata Rasulullah, "Faman faraqa al jamaah taqida shibran ay walau qalilan." Baik. Walaupun sedikit, tidak boleh. Au adna mufaraqatin lil jamaah atau yang paling sedikitnya yang dengannya orang dianggap mufaraqatun lil jamaah. Famata ala dzalika wa lam yatub. Dia mati dalam kondisi seperti ini, senantiasa menjelek-jelekkan pemerintah, penguasa kaum muslimin, mencibirnya. Baik. Menjadikannya orang-orang yang mendengar ucapannya benci dan tidak senang dengan penguasanya. Mati dia di atas ini dan tidak tobat. Wa hadza fihi fathu majalil liman ibtuliya bi syai'in minasyudzudzat wal mukhalafat bi ayyatuba qabla al maut. Hadis ini barakallahu fikum fathu majal. Dibukanya kesempatan bagi siapa yang memiliki penyimpangan ini asyududat, menyimpang sendiri, menyempal dari keumuman orang, wal mukhalafat dan orang-orang yang menyelisih, yang memiliki penyelisihan, diberi kesempatan yang sangat luas untuk tobat sebelum matinya. Amma idza mata qabla ayyatuba fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Adapun kalau dia mati sebelum dia tobat, maka matinya sama seperti matinya orang-orang jahiliyah. Ya'ni yamutu wa ma'ahu khaslatun min khisalil jahiliyah. Dia mati dalam keadaan memiliki sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Qala abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Juga dalam sahih, apakah kalian masih menyeru dengan seruan jahiliyah, ajakan jahiliyah dalam keadaan aku masih berada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan perbuatan itu. Asabiyah jahiliyah, tinggalkan fa innaha muntinah, busuk. قال الشارح حفظه الله هذا في القصة في القصة التي ذكرت سابقا في إحدى الغزوات. Kisah ini yang telah disebutkan terjadi di salah satu peperangan yang terjadi. Lamma iqtatala syabbani ahduhuma minal muhajirin wal akhar minal ansar. Dua orang bertikai bertengkar, satunya dari kalangan muhajirin, satunya dari kalangan ansar, anak muda. Wa kullu minhuma da'a jama'atahu. Masing-masingnya memanggil jamaahnya, orang Ansar memanggil orang Ansar. Ansari ini memanggil orang Ansar, Muhajiri ini memanggil orang Muhajir. Fal muhajiri udah al muhajirin wal ansari da'a al ansar. Wa hadha min da'wal jahiliyah. Dan ini termasuk ajakan jahiliyah. Wa ha'ula'i muslimuna la yajuzu ayyud'au bid'ah wal jahiliyah. Mereka kaum muslimin tidak bisa diajak, tidak boleh diajak untuk ajakan-ajakan jahiliyah. Ajakan untuk memihak benar atau salah. Barakallahu fikum. Qala Abu Abbas, kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa huwa min azail jahiliyah. Kata Abu Abbas, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kullu ma kharaja an da'wal islam wal qur'an, semua yang keluar dari ajakan Islam dan ajakan Al-Qur'an, seperti ajakan karena nasab, karena keturunan fulan, atau baladin, atau negeri, atau jenis, atau mazhab tertentu, atau tarekat tertentu, maka ajakan-ajakan ke ini namanya azaul jahiliyah. Kalau Abu Abbas Syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mubayyinan ma hiya al-jahiliyah, menerangkan apa itu jahiliyah. Ajakan seruan jahiliyah itu apa? Al-jahiliyatu kullu ma kharaja an al-islam wal Qur'an, semua yang telah keluar dari Islam dan Al-Qur'an, dari ajakan-ajakan. Fal wajibu 'alal muslim ay yantasiba ila al-islam wal Qur'an, maka yang wajib bagi setiap muslim untuk menyandarkan diri, intisab, nisbahkan diri kepada Islam dan Al-Qur'an. Wala yantasibu ila al-qabilati wal baladi min babil hamiyati wal ibtikhar. Bukan berarti tidak boleh kita mengatakan saya orang Indonesia, saya orang ini, saya ini. Tidak, bukan itu maksudnya. Artinya, menyebutkan ini untuk pembelaan sesuatu, bukan dasar agama. Subhanallah. La yantasibu lil qabilah awil balad min babil hamiyah. Perhatikan baik-baik. Min babil hamiyati wal ibtikhar. Baik. Semangat-semangat jahiliyah, semangat kesukuan, kebangsaan, iftikhar, berbangga dengannya. Fala yajuzu an ya'tazza bil qabilah bal ya'tazzu bil ibal ya'tazza bil Islam. Tidak boleh dia menganggap diri mulia karena kabilah itu, bahkan hendaknya dia menganggap mulia dirinya karena Islam. Wala ya'taz bil baladi fabilal muslimin kulluha sawa, jangan dia menganggap mulia karena dia berada dan tinggal di negeri tertentu, karena negeri semua, negeri kaum muslimin semuanya sama. La maziyata li ba'dihi 'ala ba'd, tidak ada keutamaan antara satu negeri di atas negeri yang lainnya, tidak ada. Illa ma mayyazahallahu an ghairiha ka Makkah wal Madinah, kecuali memang keistimewaan itu Allah yang mengistimewakannya, seperti keistimewaan Makkah dan Madinah. Amma baqiyatu biladil muslimina fa kulluha sawa, adapun selain itu, selain Makkah dan Madinah, dari semua negeri kaum muslimin semuanya sama. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya. Sawa'an kana bil masyriqi aw bil maghribi wa kadzalika la ya'taddu al muslimu bin nasabi aw bil baladi aw bil jinsi fa yaqulu ana arabi wa ana ajami. Semua negeri kaum muslimin sama. Sama saja di timur atau di barat. Demikian juga jangan menisbahkan diri dalam artian berbangga dengan negerinya atau jenisnya. Yaqul, dia mengatakan ana arabi wa anta ajami, dan kau adalah ajami. Hadza la yajuz. Dengan dia sebagai orang Arab, dia menganggap dirinya lebih mulia dari yang lainnya, dari non Arab. Demikian juga yang lainnya, dari non Arab menganggap dirinya lebih mulia dari orang Arab. La madamal akharu musliman fahuwa akhuka, selama yang lainnya itu adalah muslim, maka dia adalah saudaramu, engkau sederajat. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Arabun wa ajamun, jinnun wa insun, kulluhum ikhwatun bil imani wal islam. Orang Arabnya, orang ajamnya, jinnya sekalian, manusianya, Semuanya adalah bersaudara di atas iman dan Islam. Subhanallah. Aw madhhabin atau madhab min madhahibil ulama kal Hanafi wal Maliki wal Syafi'i wal Hambali wal Zahiri wa ghairihi. Merasa bangga berkelab dengan madhab yang dia pegang seperti Hanafi, Maliki dia atau Syafi'i wal Hambali wal Zahiri dan yang lainnya. La yajuzu an nata'assab laha, enggak boleh kita ta'assub, artinya pokoknya salah atau benar, pokoknya ini namanya ta'assub. Barakallahu fikum. La yajuzu anna nata'assab laha lima innama na'khudhu bid-dalil. Sesungguhnya kita mengambil semuanya dengan dalil. Ma wafaqad dalil akhadna bih. Apa yang mencocoki dalil maka kita ambil. Sawangkana qawlu imamina au qawlu ghairina, sama saja apakah itu ucapannya imam kita. Kalau kita misalnya madhabnya Syafi'i misalnya, ternyata dalam satu permasalahan yang lainnya lebih benar karena dengannya dalil. Subhanallah. Semua imam-imam kita ini barakallahu fikum tidak ada yang mau ditaklidi, ditasubin, tidak ada. Barakallahu fikum. Baik. Karena mereka mengatakan idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadis itu maka itulah madhhabku. Seperti keadaannya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Malik dan yang lain dari para imam mengatakan tidak boleh mengambil dengan pendapat kami kecuali mereka mengetahui dari mana pendalilannya. Al-Imam Malik pernah ditanya barakallahu fikum tentang taib menyela-nyela taib jari jemari ketika wudu. Saat itu barakallahu fikum Al-Imam Malik mengatakan tidak ada keharusan, pokoknya dia mencucinya. Taib. Itu fatwa beliau. Begitu selesai pelajaran didatangi oleh seorang dan mengatakan bahwa atras sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnahnya menyela jari jemari ini dengan kelingking, jari jemari kaki dengan kelingking. Disebutkanlah sanad hadis itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Malik pun mengatakan innahu la hasan. Ini hadisnya masyaallah. Baik. Dan beliau langsung menerimanya. Sehingga di berikutnya ketika beliau ditanya tentang masalah itu juga, beliau sudah berfatwa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengumpulkan aqwal empat imam ini di mukaddimah atau bagian awal-awal kitab Sifatus Shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dinukil oleh beliau yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di antara a'immah kita yang mengharuskan orang bermazhab dengan mazhabnya, ta'assub dengan mazhab. La. Baik, semuanya tetap kembali kepada dalil yang sahih. Baik, kita kembali barakallahu fikum. Wa inna ma na'khudhu bid-dalil. Kita mengambil dalil. Ma wafaqad dalil akhadna bih. Semua fatwa, semua ucapan yang mencocoki dalil kami pegang, kami ambil. Sawangkana qawlu imamina wa qawlu ghairina. Sama saja. Itu pendapat atau fatwa imam kita atau bukan. Wa kullu ulama'i a'imma walillahil hamd. Semua ulama kita adalah para imam. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ulama'i al-sunnah a'imma. Semua ulama-ulama al-sunnah mereka adalah a'imma. Fa Abu Hanifah imamul lana. Imam Abu Hanifah. Wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad a'immatul lana. Imam-imam kita semuanya. Tokoh-tokoh kita, kita muliakan, kita hormati. La natafarraq. Kita tidak berpecah belah karena satu Hambali, satu Syafi'i, satu Maliki dan yang lainnya. Taib ana Hanafiyun wa anta Hambali wa kada wa kada. La. Nahnu nattabi'u ad-dalil. Kita semuanya mengikuti dalil. Idza la halana ad-dalil, sawa kana ma'a imami aw imami, kama huwa al-muttaba'. Kalau datang kepada kita ini dalil, sama saja bersama dengan imam saya atau imam engkau, maka itu yang kita ikuti. Wala nata'assabu li ra'yi imamin aw madhhabi imam. Dan kita tidak boleh ta'assub, fanatik buta terhadap seorang imam. Barakallahu fikum. Karena kaidah mengatakan ini, kullun yusibu wa yukhti. Barakallahu fikum. Illa sahibu hada al-qabr. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun yukhadu min qawli wa yurad illa sahibu hada al-qabr. Yani illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal natamassak bil haqq. Bahkan kita berpegang teguh dengan hak. Au tariqatin min turuqi as-sufiyyah. Fasufiyyatu lahum turuq, kullu ta'ifatin laha tariqatun wa laha syekh. Demikian juga ta'azzub dengan tariqah, tarekat-tarekat as-sufiyyah. Ini termasuk apa? Dakwah jahiliyah. Fasufiyyatu lahum turuq. Sufiyyah memiliki tarekat-tarekat yang sangat banyak. Kullu ta'ifatin laha tariqatun wa laha syekh. Setiap tarekat ini, setiap kelompok ada tarekatnya sendiri dan ada gurunya. Wa hum yata'assabuna li hadhil asya. Mereka ta'assubnya, taklid buta pokoknya. Apa yang dikatakan oleh syekhnya, gurunya, pokoknya itu. Kan Naqsyabandi, seperti tarekat Naqsyabandi. Sayyid At-Tijani, Al-Burhani, Al-Qadiri, ila ghairi dhalika. Dan yang lainnya. Lahum turukum kathira, banyak sekali. Wal Islam laysa bihi inqisamat, sementara Islam itu tidak ada pembagian-pembagian yang seperti ini. Baik. Tarekat-tarekat yang seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munculnya belakangan. Al-Islamu huwa al-Islamun wahid wal muslimuna ikhwah. Kau muslimin semuanya bersaudara. Laisa hunaka Naqsyabandi wa Qadiri wa Burhani wa ghairi dhalik. Kullu hadihi min kaidi syaitani lil muslimin. Ini semuanya tipu daya syaitan terhadap kaum muslimin. Al-wajibu alal muslimin ayyakunu jama'atan wahidatan. Wajib bagi kaum muslimin untuk mereka satu jamaah. Wa ya'malu bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajib bagi mereka untuk beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima alaihi salafuhumus salih, dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Fahuwa min azail jahiliyah kullu hadhihi al-umur, yaqulu syekhul Islam innaha min azail jahiliyah. Wa man ta'azza bi azail jahiliyah fa'idhuhu bi hani abihi wa la taknuh. Baik. Siapa berbangga dengan seruan jahiliyah, ajakan jahiliyah, fa'idhuhu fa'idhuhu bihani abih, maka gigitkan dia dengan sebab kemaluan ayahnya. Sebab wala taknuhu, dan jangan kau beri kunia untuknya sebagai pemuliaan dan penghormatan, karena kunia itu biar barakallahu fikum. Sebab termasuk ungkapan panggilan pemuliaan. Taib. Barakallahu fikum. Wa taib. Balamma ikhtasama muhajir wa ansari faqala al-muhajir ya lal muhajirin wa qala ansari ya lal ansar. Faqala sallallahu alaihi wasallam abida wal jahiliyati wa ana baina adhhirukum wa ghadiba lidzalika ghadaban shadida. Ajakan seruan ini, ya dipanggil adalah orang Ansar, ya dipanggil adalah orang Muhajirin. Tapi karena dipanggil untuk membela, entah benar atau salah, disitulah letak urusan jahiliyahnya. Barakallahu fikum. Sehingga kata Rasulullah, da'uha fa'innaha muntinah. Dan beliau mengatakan, dan mencapnya inilah seruan jahiliyah. Ma'ana labdal muhajirin labda syar'i. ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا لكن لا يجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين فالمهاجرين والأنصار إخوة وهم جماعة وإخوة واحدة la nufarriqu bainahum fa nantasibu li ba'dihim wa natruku al-akhar kulluhum ikhwanuna. Merasa mulia, merasa bangga dengan itu, wallahul musta'an. Baik. Semuanya kita sama, semuanya kita bersaudara diikat dengan keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Ini perjalanan panjang di bab ini. Baik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.